curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurunggo glepean. Ayo bae. Wala jan, mubah nyoleh tuku TV, jan TV nembe tuku wingi gane rong bulan borongan nah malah wis bejat iki. Sampe tuku untung sprene kok ya. Drone TV acara apa? Bae gambar kemalik-malik kayak iki kepriwe? Kanan-kanane udah nyoting pada kemalik apa nuku kepriwe iki jane ya, jan. Do gitu larang-larang ana 2.500 malah mubah nyoleh drone TV. Nah apa jane Kang Reang, bae apa ini kado? Lah piye? Tuku TV lu kan orang bulan ini bejat deh gue sampe tuku gue drenam gue gambarnya kewadik bae. Kok ngurika gue sih nganeh-nganeh kang uli mapan TV ini benar uli indelat TV ini benar uang indelat TV ini bak kewadik ya gambar kewadik-kewadik kayak gue uang usul bodoh pun burung ngisor ini janeh ini gambar tuku TV maring Amerika Serikat san gapre angkat jelata si kewadik kayak gue ya gambar tetep kewadik kang malah nyalan-nyalan tukang shooting sama buaran angkat sopan ding nek panjen kira-kira udah dalam jelat TV kewadik kayak kaya riko lin jeleng menjadi pandek si kilir kanan rubur dasar yang ngisor 17 namarin ustaz gapre talo ya telah hadir di kota Anda televisi warna merek terkenal, televisi warna merek TOS tiba. Ya, televisi warna TOS tiba. Satu-satunya TV kelas 1 dari zaman bahola sampai dengan sekarang. Wertomu enggak sih sekolah sih dari kelas 1 bayawane. Ya, televisi warna TOS tiba. Hemat listrik. Masalahnya orang nganggo listrik, orang nganggo setrum, nganggone cas-casan HP. Ayo belilah televisi warna TOS tiba. Jenengan dijamin bisa nonton sinetron, sinetron tersandung, sinetron maling kurang, utawa sinetron misteri Gunung Simping. Ayo, buruan beli. Televisi warna TOS tiba. Multifungsi, Kang. Selain bisa ngondelong sinetron, televisi warna TOS tiba ini juga bisa digunakan untuk ganjel lapang. Hah, ganjel lemari, ganjel lamben ya bisa, oh ganjel peteng ya pemaning. TV-nya didor, duitnya mau kok, gue kurang mes lah, nang warungnya anu, ini Marta kayak lu, dijamin. Atul TV ini kan terus balik, kena gue ganjel peteng, kencot. baiklah saudara-saudara, televisi warna TOS tiba telah tersedia di pasar Pakaian, tukang rombengan, dan di pasar maling. Ayo buruan beli, harganya terjangkau, hanya 5.000 perak tok wis. Anda sudah bisa mendapatkan televisi warna TOS tiba. Televisi warna TOS tiba memberikan solusi, emang memberikan solusi, bukan gengsi. Informasi selengkapnya hubungi dealer resmi kami. TV warna TOS tiba diproduksi oleh Samiti Elektrik, Samiti Elektrik, mana elektrik, penting ganteng lek. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut, jangan cuma teh yang maca. Nau kang, ajak harap penginau ni anak tangga ni kuahe. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.